Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Usuli Sunnah li Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan atau kajian sebelumnya walhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan terkait dengan al-iman, dan bahwasanya prinsip Ahlu Sunnah berkaitan dengan al-iman, mereka mendefinisikan, mereka memahami yang namanya al-iman, qaulun wa amal, yazidu wa yanqus. Keimanan adalah ucapan serta amalan yang bertambah, begitu pula bisa berkurang. Dan yang dimaksud oleh al-musannif rahimahullahu ta'ala, bahwasanya iman adalah ucapan, tercangkup padanya al-i'tiqad, keyakinan. Karena qaul, sebagaimana telah kita jelaskan, terbagi menjadi dua. Qaulul qalbi, yang pertama. Ucapan dari qalbu, yaitu al-i'tiqad, keyakinan seseorang. Yang kedua adalah qaulul lisan, ucapan dari lisan, seperti bersyahadat, seperti seorang membaca Al-Quran, seperti seorang melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, memberikan nasihat, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang lainnya. Begitu pula amal, mencakup amalul qalbi, amalan dari hati, seperti ikhlas, seperti as-sabr, sikap sabar, menahan diri, asalnya dari qalbu. Begitu pula seorang yarju, seorang berharap atas amalan yang dia lakukan agar dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-ajr, pahala, wal-thawab, wal-jannah, wal-rahmah, wal-maghfirah. Dan juga amalan di sini tercakup di dalamnya amalul jawarih, amalan dengan anggota tubuh. Qas-salati masalan, seperti seorang melaksanakan sholat, rukuknya, sujudnya, qiyamnya, berdirinya, salamnya. Wa yazidu wa yanqus, begitu pula iman bertambah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanqus, dan bisa berkurang ketika berkurang dari melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun terjatuh di dalam al-ma'asi. Ini adalah khulasah dari apa yang kita bahas pada kajian atau pertemuan sebelumnya. Maka kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa man taraka as-salata faqad kafara, wa laysa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa as-salah. وَمَنْ تَرَكَهَا فَهُوَ كَافِرٌ وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ قَتْلَهُ. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah melakukan kekufuran. Dan bahwasanya tidak ada dari amalan-amalan yang ketika ditinggalkan menjadi sebuah kekufuran kecuali sholat. Man tarakaha fahuwa kafir, barang siapa yang meninggalkannya, meninggalkan sholat, maka dia kafir. Waqad ahallallahu qatlahu, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan untuk dibunuh. Maka ini pembahasan berikutnya yang dibahas oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala di dalam Ushul Sunnah, yaitu berkaitan dengan hukum tarkis salat, hukum berkaitan meninggalkan salat. La syak bahwasanya as-salat adalah a'zamul mafrudat fil Islam, termasuk kewajiban yang paling utama di dalam Islam setelah seorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika ad-dinul qayyimah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka diperintahkan, mereka hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, memurnikan seluruh amalan-amalan, hunafa, dalam keadaan hanif, muqbilun ala tauhid wa mu'ridun ani syirik, wa yuqimus shalah. Begitu pula mereka diperintahkan untuk menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakatnya. Dan itulah agama yang kokoh, agama yang tegak dan lurus. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya at-tauhid, begitu pula iqamatus salat wa itauz zakat adalah perintah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan as-salat sebagai ruknun min arkanil Islam, sebagai salah satu fondasi dari fondasi-fondasi al-Islam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa shaumi Ramadan, wal hajj ila baitillahil haram." Islam dibangun di atas lima perkara, yakni pondasinya, pondasi Islam, pondasi al-Islam ada lima, yaitu syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Begitu pula menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan juga berhaji ke Baitullahil Haram. Maka salat termasuk dari ruknun min arkanil Islam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sampai mereka melaksanakan as-salat. Artinya ketika mereka mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan juga melaksanakan as-salat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk memerangi mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, begitu pula Ad-Daruqutni dan hadisnya hasan, dihasankan atau disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nuhitu an qatlil musalli." Aku dilarang untuk memerangi atau membunuh seorang yang melaksanakan as-salat. Artinya ketika seorang telah melaksanakan salat, maka dilarang untuk diperangi. Famafhumu, maka difahami pula ketika tidak melaksanakan salat, maka diperangi. Dan masalah yang berkaitan dengan pembahasan ini, yakni hukum berkaitan orang yang meninggalkan salat. Yang pertama, apabila meninggalkan salat karena jahdan liwujubiha, karena mengingkari kewajibannya, meyakini atau mengatakan bahwasanya salat itu tidak wajib. Maka ketika seorang tidak salat, meninggalkan sholat, walaupun dia mengatakan bahwasanya dirinya muslim tapi tidak sholat dengan keyakinan bahwasanya sholat bukanlah sebuah kewajiban, maka ini kafir bil ijma', maka hukumnya orang yang seperti ini kafir bil ijma', dia keluar dari agama. Kata para ulama, karena dia mengingkari sesuatu yang sudah jelas dan dipahami bersama dalam agama. Semua orang sadar, semua orang tahu, semua orang mengerti bahwasanya namanya sholat itu sebuah kewajiban. Bahkan anak-anak kecil pun paham yang namanya sholat itu harus dilaksanakan. Nah, maka ketika seorang meyakini bahwasanya yang namanya sholat itu tidak wajib, yang penting seorang itu syahadat, selesai. Adapun yang lainnya tidak perlu. Adapun yang lainnya tidak wajib. Fahuwa kafir. Maka dia kafirun bil ijma', dengan ijma' al-ulama. Karena dia angkara syai'an ma'luman minad dini bidharurah. Mengingkari sesuatu yang diketahui dengan jelas, dengan gamblang dalam permasalahan Islam ini. Bahkan kata para ulama, walaupun dia melaksanakan sholat sekalipun, walaupun orang yang mengingkari kewajiban sholat ini, dia melaksanakan sholat juga, tetap dihukumi sebagai kafir. Karena kekufurannya bukan semata-mata karena tidak sholatnya. Tapi sisi kekufurannya karena dia mengingkari dan mendustakan sesuatu yang jelas dan gamblang di dalam agama ini. Mendustakan kewajiban sholat, padahal seluruh kaum muslimin, kata yang gak sholat sekalipun, paham yang namanya sholat itu wajib. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, memiliki pemahaman dan keyakinan bahwasanya sholat itu tidak wajib, fahuwa kafir. Wa in shal. Walaupun dia sholat sekalipun. Nah. Dan ini bobit yang disebutkan oleh para ulama una. Man angkara syai'an ma'luman minad dini bidharurah fahuwa kafir. Barang siapa yang mendustakan, menistakan sesuatu yang sangat jelas di dalam agama ini, yang diketahui bersama oleh orang yang berilmu, kata orang-orang awamnya sekalipun, maka dia kafir. Seperti misalnya seorang yang mengingkari adanya al-ba'ats, atau meragukan adanya hari kebangkitan. Dia secara identitas mengatakan bahwasanya dirinya beragama Islam. Tapi dalam statementnya terkadang mengesankan bahwasanya dia meragukan, mempertanyakan dan tidak meyakini bahwasanya di sana ada hari kebangkitan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh makhluk-makhluknya lil hisabi wal jaza, untuk dihisab amalan-amalannya dan dibalas sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Dia meragukan. Dia tidak meyakininya. Atau bahkan sampai pada batasan dia mempertanyakannya, mendustakannya. Fahuwa kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari sesuatu yang jelas di dalam agama ini, yang wajib diyakini di dalam agama ini, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir itu adalah sesuatu yang harus diyakini, difahami, diyakini bahkan oleh setiap muslim, yang ulama-nya ataupun yang orang awamnya sekalipun. Orang awam sadar bahwasanya nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak dari kalangan orang-orang awam yang mungkin mereka umurnya sudah tua, sudah berumur, mereka mulai sadar bahwasanya hidup ini cuma sebentar, sebentar lagi dia harus banyak-banyak persiapan, mempersiapkan bekal, karena dia yakin di dalam hatinya, di dalam kalbunya, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini orang awam. Nah, sehingga kata para ulama, barang siapa yang mengingkari kewajiban atau mengingkari sesuatu yang ma'lum, yang difahami, diketahui di dalam masalah agama ini, bidharurah, diketahui oleh semua orang, orang berilmunya kah atau orang awamnya kah, bahwa kafir. Nah, kecuali dari satu kondisi. Kecuali pada beberapa kondisi. Yang pertama, dia adalah seorang yang baru masuk Islam dan belum mengetahui ajaran Islam. baru masuk Islam. Dia masuk Islam, kemudian dia tidak tahu apa saja ajaran-ajaran Islam dan menganggap bahwasanya sholat itu tidak wajib. Hanya mengetahui yang penting masuk Islam, bersyahadat, sudah. Dia tidak tahu ternyata ada kewajiban lain seperti harus sholat, ketika bulan Ramadan harus puasa, ketika dia memiliki kemampuan untuk berhaji, dia harus haji, ketika dia memiliki harta berlebih yang sesuai dengan nisab, begitu pula mencapai haulnya, dia harus membayar zakat. Dia tidak tahu, cuma sebatas mengerti bahwasanya yang penting masuk Islam, syahadat sudah selesai. Maka yang seperti ini ketika mengatakan bahwasanya sholat tidak wajib, diberi udzur. Atau kondisi yang kedua, dia hidup di pedalaman yang tidak terjamah dengan dakwah Islam sama sekali. Dia mengerti Islam dari nenek moyangnya yang sama sekali tidak mengajarkannya apapun tentang Islam. Hanya diberitahu, semisal, bahwasanya agama Islam. Islam itu apa? Tidak tahu. Sama sekali. Bahkan di sebagian daerah pedalaman-pedalaman yang mungkin listrik tidak nyampe, sinyal pun apalagi. Sebagian daerah-daerah pedalaman di negeri kita pun ada orang-orang seperti itu. Yang ketika ditanya agamanya Islam, tapi tidak tahu Islam itu suruh ngapain, tidak tahu. Blas. Tidak ngerti apa-apa. Taunya Islam itu ya karena agama mbahnya, agama bapaknya, agama leluhurnya. Tapi suruh ngapa, tidak tahu. Yang penting berdoa. Maka ketika dia mengatakan bahasanya, atau meyakini tidak ada kewajiban lain termasuk sholat, sholat tidak wajib, maka diberikan udzur. Karena dia hidup di daerah pedalaman yang tidak tersentuh sama sekali dengan dakwatul Islam. Nah, adapun orang-orang yang hidup dengan budaya yang menyebar dengan luas, informasi yang cepat menyebar, bahkan dia bisa mengakses dengan cepat, dakwah Islam menyebar dengan luas di daerah tersebut, maka ketika ada orang yang punya pemikirannya lenek, bahwasanya sholat tidak wajib, bahwa kafir. Nah, ini yang pertama. Kondisi yang kedua, apabila dia meninggalkan sholat, namun dia mengikrarkan, tetap meyakini wajibnya sholat. Ayyatrukus sholat takasulan wa tahawunan. Dia meninggalkan sholat karena malas, karena meremehkan hal tersebut. Wa illa, walaupun dia meninggalkan sholat, tidak sholat, tapi dia tahu yang namanya sholat ya wajib. Seorang muslim harus melaksanakan sholat. Itu perintah di dalam agama. Dia sadar, dia tahu. Maka dalam permasalahan ini, ada khilaf di kalangan para ulama, di kalangan para a'imah. Dan zahir dari al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di sini, beliau berpendapat, beliau berpandangan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat tahawunan wa takasulan ba'iqrar biwujubiha, seorang yang meninggalkan sholat karena meremehkan, karena menggampangkan, walaupun dia meyakini kewajiban sholat tersebut, huwa kafir. Dia kafir keluar dari al-Islam. Oleh karena itu, di dalam ucapan al-Imam Ahmad yang baru saja kita baca, kata beliau rahimahullahu ta'ala, man tarakas sholata faqad kafara, wa laysa minal amali syai'un tarkuhu kufrun illa sholat. Wa man tarakaha fahuwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan sholat, kata al-Imam Muhammad, maka dia telah terjatuh di dalam kekufuran. Dan tidak ada satu amalan-amalan pun yang ketika ditinggalkan merupakan sebuah kekufuran, meninggalkan perbuatan atau amalan tersebut sebuah kekafiran, kecuali sholat. Artinya beliau berpandangan amalan yang ditinggalkan menjadi kafir pelakunya itu adalah sholat. Dan tidak ada amalan-amalan yang lain seperti itu. Hanya amalan sholatlah yang kalau tidak dikerjakan atau ditinggalkan menjadi kafir pelakunya. Ini pendapat al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Bahkan beliau menegaskan, wa man tarakaha fahuwa kafir. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Kemudian kata beliau, waqad ahallallahu qatlahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan untuk dibunuh. Yani di hadapan waliul amr, bukan setiap orang boleh untuk melakukan eksekusi seperti ini, tidak boleh. Setiap orang tidak boleh main hakim sendiri. Ini merupakan sekali lagi dan selalu kita ulangi, hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum itu adalah ranahnya, wewenangnya, dan merupakan kekhususan waliul amr, pemerintah. Nah, tidak seperti orang-orang khawarij yang mereka main hakim sendiri. Nah, di antaranya adalah dalam penegakan al-jihad, pelaksanaan al-jihad. Mereka melakukan amalan-amalan yang mereka anggap itu sebagai jihad, sebagai amalan syar'i, tanpa mengetahui fikihnya, tanpa mengetahui tata caranya, tanpa mengetahui bawabitnya atau ketentuan-ketentuannya, begitu pula tidak atas bimbingan atau tidak di bawah wewenang waliul amr. Mereka di antara prinsip mereka tentu al-khuruj al-wulat, mereka keluar dari ketaatan terhadap waliul amr. Padahal yang namanya jihad, kata para ulama, ini termasuk wewenangnya waliul amr. Penegakan jihad, pelaksanaan jihad, penentuan jihad, itu adalah wewenang murni waliul amr. Pemerintahlah yang menentukan. Pemerintahlah yang menghimbau. Pemerintahlah yang mengatur berkaitan dengan masalah jihad. Bukan personal, bukan organisasi, atau apapun itu. Nah, harus dengan wewenang dan arahan serta bimbingan dari waliul amr. Nah, baik waliul amr di sini adalah pemerintah, ataupun waliul amr dari kalangan al-ulama. Nah, maka ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan dinukilkan ijma'u sahabah berkaitan dengan hal tersebut. Dinukilkan ijma'u sahabah berkaitan dengan kufurnya atau kafirnya orang yang meninggalkan as-salat. Berkata Abdullah bin Syaqiq Al-Uqayli, salah seorang tabi'i, beliau mengatakan, "Makana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa shalat." Kata Abdullah bin Syaqiq Al-Uqayli, seorang tabi'un masyhur, dan tidak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang satu amalan pun yang ketika ditinggalkan menjadi sebuah kekafiran, kecuali sholat. Maksudnya, kata Abdullah bin Syaqiq di sini, beliau menukilkan ijma' para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahwasanya mereka berpendapat, meninggalkan sholat, itu adalah sebuah kekufuran. Adalah sebuah riddah. Nah, dan jika ada amalan-amalan lain yang ketika ditinggalkan, pelakunya menjadi kafir. Naam, seorang terjatuh di dalam dosa ketika meninggalkan amalan-amalan yang wajib. Meninggalkan puasa, meninggalkan haji, indal kudroh, ketika dia mampu, meninggalkan membayar zakat padahal dia sudah wajib. Ini adalah sebuah dosa besar. Tapi tidak sampai pada batasan kafir pelakunya. Artinya, kalau semisal ada orang yang tidak pernah bayar zakat, padahal dia wajib bayar zakat. Tidak pernah berpuasa, padahal diwajibkan atasnya berpuasa. Dia tidak melaksanakan haji, padahal sudah memiliki kemampuan untuk berhaji. Maka tidak kita katakan orang-orang yang seperti ini terjatuh di dalam kekafiran. Meninggalkan amalan yang wajib, tapi kita hukumi sebagai seorang muslim naqisul iman. Tapi para sahabat berpandangan khusus terkait dengan amalan salat, ketika ditinggalkan maka menjadikan pelakunya kafir. Maka pada hakikat ini penukilan dari Abdullah bin Syaqiq berkaitan dengan pandangan sahabat ini adalah naqlul ijma', naqlu al ijma', penukilan ijma', yang ijma'u sahabat. Dan di dalam pembahasan usulul fiqh, bahwasanya di antara ijma' yang mu'tabar atau sangat mu'tabar adalah ijma'u as-sahabah. Ijma'nya sahabat dalam satu masalah itu adalah hujjah qat'iyah, hujah yang sangat kuat. La yajuzu mukhalafatuhu, yang tidak boleh untuk seorang menyelisihinya. Artinya, semisal seorang sudah tahu ada penukilan ijma' para sahabat berkaitan dengan satu masalah tertentu dalam masailuddin, maka tidak boleh untuk yang lainnya berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan ijma' as-sahabat. Nah, karena ijma' as-sahabat hujjah. Ini dalil yang pertama. Begitu pula di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat tahu dan watakasulan karena meremehkan, karena tidak mengagungkan perintah sholat tersebut, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Begitu pula Hakim di dalam Mustadrak, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka shalatal 'ashri faqad habita 'amalu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalannya gugur. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang sengaja untuk meninggalkan salat asar, tidak melaksanakan salat asar, bahasanya amalan kebaikannya gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, "Wallazi yahbutu 'amaluhu wal kafir," dan seorang yang gugur amalannya, gugur kebaikannya, tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang yang kafir. Naam, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Maidah ayat yang kelima, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu," dan barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka dialah orang yang gugur amalannya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut orang-orang yang gugur amalannya adalah orang-orang yang di atas kekufuran, mengkufuri al-iman, tidak beriman kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat, terutama salatul asar, merupakan kekufuran. Begitu pula dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan as-salat tahawunan wa takasulan adalah kufrun akbar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa Nasa'i, dan Ibnu Majah. Begitu pula Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih Al-Jami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah." Antara seorang dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Artinya, batas antara seorang dengan kekafiran, batas yang menghalangi seorang untuk terjerumus di dalam kekafiran adalah salatnya. Ketika seorang meninggalkan salat, maka dia terhalangi, terangkat batasannya, dia terjatuh di dalam kekufuran. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya yang namanya meninggalkan salat adalah pembatas antara keislaman seseorang dengan kekafirannya. Kalau seorang meninggalkan salat berarti lepas keislamannya dan masuk di dalam ranah kekufuran. Nah, begitu pula dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat tahawunan wa takasulan adalah kufrun akbar adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni wal Baihaqi, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian atau pembatas antara kita kaum muslimin dengan mereka orang-orang kafir adalah sholatnya. Artinya yang membedakan kita dengan mereka orang-orang kafir adalah sholatnya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Faman tarakaha faqad kafara." Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Maka hadis ini pun semakna dengan yang sebelumnya, menunjukkan bahwasanya ketika seorang meninggalkan sholat, dia terjatuh di dalam kekufuran. Begitu pula di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat adalah kufrun akbar adalah hadis berkaitan dengan larangan untuk khuruj dari waliul amr. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Auf bin Malik al-Asja'i, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai mereka, dan mereka pun cinta kepada kalian, kepada rakyat-rakyatnya. Yusalluna alaikum, mereka, pemimpin-pemimpin tersebut, mendoakan kebaikan untuk kalian. Begitu pula kalian pun mendoakan kebaikan untuk mereka. Kemudian kata Rasulullah SAW melanjutkan, وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِدُونَهُمْ وَيُبْغِدُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. Dan sejelek-jeleknya pemimpin kalian adalah yang kalian benci mereka, tidak suka dengan mereka. Begitu pula pemimpin-pemimpin tersebut tidak suka dengan rakyatnya, tidak peduli dengan rakyatnya, menzalimi rakyatnya. Tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka, dan mereka pun melaknat kalian. Berbeda dengan kondisi yang pertama, pemimpin yang dicintai rakyatnya, mencintai rakyatnya, saling mendoakan kebaikan antara pemimpin dengan rakyatnya. Tapi sejelek-jeleknya pemimpin adalah yang dibenci oleh rakyatnya, dan mereka pun pemimpin-pemimpin tersebut tidak suka sama rakyatnya. Selalu mengkritik, selalu menjatuhkan rakyat-rakyatnya. Tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Maka ditanya, ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf? Maka Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, kalau begitu kenapa kita tidak melawan mereka dengan pedang? Kenapa tidak diberontak saja pemimpin-pemimpin jelek seperti ini? Lengserkan saja. Kita lihat apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apakah seperti para pendemo tersebut yang dikit-dikit ketika melihat dari pemimpinnya kejelekan atau korupsi atau keboliman atau yang lainnya dari perkara-perkara yang memberatkan rakyat, apakah ya harus didemo, harus dilengsarkan, harus ganti, harus kita perangi keboliman tersebut, harus kita suarakan suara rakyat? Apakah seperti itu bimbingan Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, dan ini adalah bimbingan nabawi, kata Rasulullah SAW, enggak boleh untuk memberontak. Ini bimbingan Nabi. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW melanjutkan, ma'aqamu fikumus sholat. Enggak boleh untuk kita memberontak selama mereka masih sholat. Artinya ketika pemimpin kita masih sholat, enggak boleh untuk kita melakukan pemberontakan. Nah, alhamdulillah, pemerintah kita masih melaksanakan sholat Id, masih sholat Jumat, masih melakukan sholat ma'at taksir, walaupun ada kekurangan pada mereka, kurang baik dari beberapa sisi, tapi minimalnya mereka masih sholat, maka tidak boleh untuk kita memberontak kepada mereka. Dalam riwayat yang lainnya dengan lafaz illa an tarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Tidak boleh untuk kita memberontak kepada pemerintah kecuali kalau kalian betul-betul melihat kekafiran yang sangat jelas, yang kalian memiliki hujjah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Artinya kalian bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul qiyamah, kenapa kok diperangi, kenapa kok diberontak. Nah, maka di dalam kedua riwayat ini ketika dijamak berkaitan dengan larangan untuk melakukan pemberontakan kepada waliul amr, dalam lafaz yang pertama atau riwayat yang pertama, Rasulullah SAW mengkaitkan dengan selama dia masih sholat, artinya tidak boleh diberontak. Dalam riwayat yang lainnya, tidak boleh diberontak selama dia masih muslim. Dalam riwayat yang lainnya, selama dia tidak nampak padanya kekafiran yang sangat jelas. Maka dengan menjamak riwayat-riwayat ini tadi, disimpulkan kata para ulama, menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat adalah kufrun bawah, ay kufrun wadih, kekafiran yang sangat jelas. Nah, maka ini diantara al-adillah yang disebutkan oleh para ulama una yang menguatkan pendapat, dan ini pendapat yang sahihun insyaAllah, bahwasanya meninggalkan sholat tahawunan wa takasulan kufrun akbar. Nah, namun sebagian yang lain, terutama dari kalangan fuqaha al-mutakhirin, dari kalangan Asy-Syafi'iyah, wal-Hanafiyah, wal-Malikiyah, mereka berpendapat bahwasanya meninggalkan sholat karena malas, meninggalkan sholat karena tidak mengagungkannya atau meremehkannya, ini tidak mengeluarkan seorang dari al-iman. Tidak mengeluarkan seorang dari al-iman. Dan yang dimaksud dengan kekufuran di dalam dalil-dalil yang ada adalah kufrun asghar. Kufrun asghar. Sehingga masih dianggap sebagai muslim walaupun tidak sholat sama sekali. Nah, tapi pendapat ini dibantah dengan ijma' sahabat yang dinukilkan oleh Abdullah bin Syaqiq, bahwasanya para sahabat sepakat bahwasanya tidak ada satu amalan pun yang kalau ditinggalkan menjadi kafir pelakunya kecuali sholat. Artinya mereka berpendapat, para sahabat bersepakat bahwasanya meninggalkan sholat adalah sebuah kekafiran. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan masalah ini. Lalu, kalau kita berpendapat bahwasanya meninggalkan sholat adalah kufrun akbar, kufur akbar, yang menjadikan pelakunya keluar dari al-iman, mabobit, lalu kapan seorang itu dianggap sebagai meninggalkan sholat? Apakah kalau sekali enggak sholat langsung dihukumi kafir atau bagaimana? Pendapat yang sahih dan rajih insyaAllah, dan ini pendapatnya adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya, innahu la yakfuru hatta yatruka salawat kullaha. Seseorang tidak dihukumi sebagai kafir, yakni keluar dari Islam, sampai meninggalkan sholat seluruhnya. Artinya, dalam bahasa kita, belas gak pernah sholat sama sekali. Belas gak mau sholat. Tapi kalau yusalli ahyanan wa yatruku ahyanan, kalau dia terkadang sholat, terkadang tidak, masih dihukumi sebagai muslim. Tapi fi wa'idin syadid, dia di dalam khatarin syadid, bahaya yang sangat besar, karena yang namanya meninggalkan sholat itu minal kabair, termasuk dosa besar, merupakan sebab seorang masuk di dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka. Para malaikat bertanya, masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka saqar? Apa sebabnya? Yang pertama kali disebutkan menjadi penyebab utama mereka masuk ke dalam neraka, kata Allah, qalu lam nakum minal musallin, dulu kami tidak sholat. dulu kami tidak melaksanakan as-salat. Maka seorang yang meninggalkan as-salat, walaupun kadang-kadang salat, kadang-kadang enggak, ini ala khatari syadid. Karena bahkan sebagian ulama berpendapat, meninggalkan satu saja secara sengaja, ini terjatuh di dalam kufur akbar. Ada para ulama yang berpendapat seperti itu. Di antaranya adalah Al-Alamah Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Berpendapat meninggalkan satu saja dari as-salat, kufrun akbar. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan berkaitan dengan masalah sholat yang berikutnya, insya Allah kita akan bahas dan kita akan kaji pada pertemuan ke depan. Bi'inillahi tabaraka ta'ala. Dan adapun terkait dengan kaifiyah atau tata cara sholat, tentunya pembahasan ini masuk di dalam pembahasan fikih. Sehingga bisa diikuti atau mendengarkan kajian-kajian fikih yang berkaitan dengan kaifiyat as-salat. Namun yang dibahas di dalam pembahasan ini, yang termasuk dari prinsip keimanan, meyakini bahwasanya meninggalkan salat itu adalah sebuah kekufuran. Wallahul muwaffiq wa sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad.